Kepada yang sesama Islam tentu kita harus mencintai, tetapi kepada yang belum beragama Islam, mereka juga hamba Allah, ciptaan Allah. Seharusnya ada keinginan bagi kita agar sesedikit mungkin orang yang masuk neraka sebanyak mungkin masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri pada waktu ada seorang Yahudi yang meninggal. Ditanya Rasul, bukankah dia Yahudi? Rasulullah menjawab, bukankah dia manusia? Satu orang tidak selamat menuju surga. Begitulah hadirin, kepada binatang juga begitu. Memberi minum seekor anjing, padahal dia seorang pezina, Allah menyukai amalnya dan diampuni dosanya. Kalau akhlak kepada anjing saja begitu, apalagi kepada sesama.